Ya, selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Sekali saya Nitopia, malam hari ini bisa kembali hadir menyapa Anda di program Cahaya Hati. Ini momen pertama setelah kita merayakan Idul Fitri, ya, dan tentu saja di minggu ketiga, Jumat ketiga, saya hadir bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman, tentu saja untuk membahas fenomena dalam hidup dilihat dari sudut pandang Islam. Tapi malam hari ini saya tidak sendirian lagi, saya punya rekan yang luar biasa yang akan menemani saya sepanjang acara ini, yaitu saya ingin memperkenalkan rekan saya dulu, yaitu Kang Asep. Kang Asep, sehat? Alhamdulillah. Ya. Sudah siap malam hari ini? Iya, insya Allah. Baik. Dan ini Kang Asep ini sebagai co-host saya nanti akan lebih mendalami bagaimana kajian-kajian yang akan dibahas. Dan kesempatan ini saya punya tema yang luar biasa, yaitu berpasrah dalam jagat anugerah. Saya juga belum nyapa Syekh. Sehat, Syekh? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan yang di sini semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Biasanya ini Kang Asep nih ya, kalau di Cahaya Hati itu kalau di minggu ketiga tidak hanya dari Kota Tasikmalaya aja. Biasanya ada yang dari jauh. Saya yang paling jauh kira-kira dari mana malam hari ini? Ada yang dari luar Kota Tasik barangkali? Ada dari mana, Bapak? Dari Ciamis. Nah, itu Bapak. Sudah belakang dari mana belakang? Waduh, Singapura. Luar biasa. Mudah-mudahan langkahnya diganti kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya. Baiklah, dan malam hari ini juga selain kita membahas di sini tentang tema dengan Syekh, jadi Kang Asep kita juga mengajak pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kita karena kita akan sudah menyediakan layanan SMS. Nomornya ada di layar kaca Anda, ini dia. Saya sebutkan 085-220-20-6363. Nomornya gampang, jadi silakan. Dan ini juga berlaku tidak hanya pada momen ini saja. Jadi nanti kita ada tim yang khusus akan membahas mengenai SMS, akan membalas SMS saja seputar pertanyaan yang dilontarkan ke sini. Kalau misalkan malam hari yang kebaca, barangkali Anda yang beruntung. Tapi kalau misalkan kebetulan tidak beruntung malam hari, kurang beruntung, nanti akan dibalas nanti oleh tim. Jadi dakwanya tidak hanya termalam hari ya, akan terus gitu ya. Baiklah, dan tema kita malam hari ini seperti yang sudah saya katakan, yaitu berpasrah dalam jagat anugerah. Saya serahkan ke koho saya, Kang Asep, silakan. Enggak. Ya, terima kasih Kang Ilmi. Selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, dan selamat malam juga penonton di studio. Alhamdulillah, ini malam pertama kalinya saya menemani Kang Ilmi. Betul. Di acara Cahaya Hati di setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Baiklah, materi pada malam hari ini adalah berpasrah dalam jagat anugerah. Para pemirsa, pasrah atau berserah diri kepada Allah adalah salah satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia. Apa itu pasrah? Bagaimana berpasrah diri kepada Allah? Kapan kita harus berserah diri kepada Allah? Dan sampai kapan? Nah, itu semua akan kita kupas tuntas bersama-sama pada malam hari ini bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini adalah malam Jumat, malam yang sangat spesial bagi umat akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita hadir di tempat ini ataupun pemirsa yang menyaksikan acara Cahaya Hati ini, ini adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Maka insya Allah para malaikat hadir bahkan mendengarkan apa yang kita harapkan kepada Allah. Baik, kita akan mengupas atau mengkaji. Tadi sudah disebutkan judulnya adalah berpasrah dalam jagat anugerah. Berpasrah adalah bagian dari kajian ilmu tasawuf. Istilah tasawufnya disebut at-taslim ilallah. artinya berserah diri kita kepada Allah. Berpasrah diri kepada Allah secara total bukan berarti mengabaikan ikhtiar atau usaha kita. Nah, mari kita elaborasi, kita perdalam. Apa yang disebut dengan at-taslim ilallah, berpasrah diri kepada Allah. Nah, sebelum ke sana kita harus melihat dulu topik pasrah ini di dalam kajian Islam ada di mana posisinya. Nah, dalam pendekatan disiplin ilmu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pengajaran dari malaikat Jibril alaihi salam yang ia menjelma menjadi seseorang pemuda, kemudian mengajarkan tentang rukun agama yang tiga. Jibril menyebutkan iman, Islam, dan ihsan. Rasul pun mengajarkan kepada para sahabat tiga rukun agama yang penting ini, mengajarkan tentang keimanan, mengajarkan tentang fikih, keislaman, dan mengajarkan tentang ihsan. Nah, para ulama di generasi mutakodimin maka menamai atau mengistilahkan ihsan ini dengan ilmu tasawuf. Lalu ada juga ulama yang mengistilahkan lain. Contohnya misalnya Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwa, majmu'ah fatwanya, beliau menyebut ilmu ini adalah amalul qalbi, ilmu yang membahas tentang aktivitas hati kita. Nah, coba jamaah sekalian yang hadir di sini, sebelum berangkat ke sini, yang bekerja hati dulu atau kaki dulu? Wah, ini malam Jumat ketiga nih, di radar ada cahaya hati ini, ada kajian keislaman. Nah, hati dulu yang bergerak, hati dulu yang beraktivitas. Ketika hati kita merespon karena ada iman, walaupun jauh, tadi ada di Singapura katanya. Coba mana yang dari Singapura? Orang Singapura atau kerja di Singapura? Oh, kerja di Singapura, alhamdulillah sampai ke Singaparna. Nah, jadi hati dulu yang bergerak. Betapa pentingnya membahas tentang amalul qalbi atau pekerjaan hati, atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, at-taslim ilallah, berpasrah diri kepada Allah, bagian dari kajian ilmu tasawuf atau yang disebut dengan amalan hati. Hati kita ini harus banyak bekerja, harus produktif. Apa saja? Nah, selain masalah pasrah, ada ridho, ada syukur, ada sobar. Itu pun bagian dari aktivitas-aktivitas hati. Bagaimana supaya aktivitas hati menjadi ibadah di sisi Allah? Tentu yang harus menggerakkannya adalah iman yang tumbuh dalam hati kita. Kita bersabar harus karena Allah. Kita bersyukur karena kepada Allah. Kita pun berserah dirinya kepada Allah. Jadi ketika amalan hati ini dijalankan, maka itulah yang disebut dengan ibadah batin kita atau ibadah dari sisi hati kita. Nah, kita fokuskan pembahasannya dengan at-taslim ilallah atau berserah diri kepada Allah. Makanya di sini judulnya berserah dalam jagat anugerah. Bayangkan kita menyerahkan diri kepada Allah yang memiliki anugerah sejagat, lebih daripada sejagat. Ibarat kita mencemplungkan diri kita ke lautan anugerah, seneng apa enggak? Jadi kita menyerahkan diri kepada anugerah yang luas, kepada Allah, karena Allah pemilik anugerah. Betapa berpasrah kepada Allah itu bukan orang bodoh, bukan orang tolol, tapi orang yang berpasrah kepada Allah karena Allah pemilik jagat, pemilik samudra, pemilik anugerah yang akan diberikan kepada hambanya. Betapa itu adalah hamba yang cerdas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berpasrah diri kepada Allah, kita akan mengambil satu referensi dalam kitab Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahiri Tadris yang ditaklif atau yang dikarang oleh Sayyid Ahmad ibn Idris Al-Fasi radhiyallahu an. Dalam kitab ini beliau ditanya, Su'ila radhiyallahu ta'ala anhu, ditanyalah Sayyid Ahmad ibn Idris, ma makna doa al-ma'thur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa makna yang terkandung dalam doa, satu doa yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana doanya? Allahumma raddini bi qada'ik hatta la uhibba ta'khira ma ajalta wa la ta'jila ma akharta. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Yang hadir hafal enggak? Hafal enggak doanya? Atau baru dengar jangan-jangan ini. Nah, mari kita kupas di malam ini. Nanti pulangnya siap banyak berdoa. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Allahumma ya Allah, raddini, berikanlah aku hatiku sikap sifat ridho. Karuniakanlah kepadaku sifat ridho. Bi qada'ik, terhadap keputusan-keputusanmu, terhadap kodok-kodokmu. Hatta la uhibba ta'khira ma ajalta, sampai sehingga aku tidak menyukai diakhirkannya apa yang engkau segerakan. Wala ta'jila ma akharta, sampai aku tidak suka disegerakan apa-apa yang engkau akhirkan. Nah, ini adalah kandungan dari doa yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawaban beliau? Fa ajaba, maka beliau menjawab, inna ma'nahu ataslimu lillahi ta'ala. Makna dari doa tersebut adalah kita belajar ataslimu lillah, menyerahkan segala urusan atau berpasrah kepada Allah. Hatta annal musibatal azimata takunu inda wuku'iha ahabba ilaik min adami wuku'iha. Sampai musibah yang besar menurut kita, ya, ketika terjadi lebih disukai oleh engkau daripada tidak ada musibah besar itu. Kira-kira kita siap apa enggak ini? Ditanya dulu siapnya ini. Siap enggak kita dapat musibah besar? Tidak. Wah, tidak mau. Pengin dapat anugerah, pengin dapat musibah? Anugerah. Nah, wajar ya kalau belum siap ini. Sebab belum dikupas ini. Ya. Kalau udah dikupas, insya Allah nanti pada siap semua. Diberi musibah sebesar apapun, siap gitu. Baik, tapi nanti dikupas. Iklan dulu, kita harus jeda Kang Asep. Saya juga nanti kita akan lanjut lagi pembahasan kita dengan tema malam hari ini, yaitu berpasrah dalam jaket anugerah. Dan saya juga tidak lupa tetap mengundang pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kita nanti di segmen selanjutnya. Kita akan membahasnya. SMS-nya dikirim saja, ada di layar kaca Anda ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Cahaya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati, dan saya ucapkan selamat malam juga buat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada yang menyaksikan program kita. Selamat bergabung bersama kami, dan untuk tema malam hari ini kita masih membahas mengenai berpasrah dalam jagat anugerah. Saya ke Kang Asep lagi, silakan. Ya, terima kasih Kang Ilmi. Para pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen kedua. Tadi di segmen pertama saya sudah menyampaikan rangkaian materi tentang berpasrah dalam jagat anugerah. Tadi belum tuntas kata saya. Kita akan kupas lagi lanjutan dari materi yang pertama. Tapi sebelum diserahkan kepada saya mau menyapa dulu Kang Hilmi. Karena saya dapat kabar tadi ada beberapa warga yang malam ini sedang nonton bareng katanya. Oh, luar biasa. Ya. Ada dimana, santri di Pondok Pesantren Al-Idrisiyah. Ya. Juga ada warga di Perumahan Graha Jatiwangi katanya di Cibodas yang malam ini sedang melaksanakan nonton bareng. Ya. Selamat menyaksikan dan kita akan lanjutkan lagi kupas tuntas dari pembahasan pasrah dalam jagat anugrah. Silakan. Ya. Baik, jamaah sekalian beserta pemirsa TV Radar, Radar TV. Berpasrah kepada Allah bukan pekerjaan mudah, pekerjaan yang sangat mulia, yang memerlukan usaha. Sebab berpasrah kepada Allah itu harus punya modal keimanan dalam hati, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Kita akan memasrahkan kepada Allah. Kalau kita tidak iman kepada Allah, pasti kita enggak mau memasrahkan diri kita, hidup kita, seluruhnya kepada Allah. Memerlukan keimanan, memerlukan keyakinan ke dalam hati, sekaligus yang kedua membutuhkan kemakrifatan kepada Allah, mengenal kepada Allah. Bahwa Allah adalah pemilik segala-galanya. Bahwa Allah adalah yang memiliki kekuatan. Bahwa Allah adalah pemilik ilmu, bahwa Allah adalah pengasih, bahwa Allah adalah penyayang. Makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna, namanya mulia, disebut dalam Al-Quran ada 99. Betapa Allah adalah yang pengasih, yang penyayang, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang pemberi, yang pengampun. Makrifat kepada Allah dengan keimanan dalam hati kita membuat kita mau berpasrah total kepada Allah. Karena menyerahkan kita kepada zat yang memiliki segala-galanya, yang perkasa, yang hebat. Maka keyakinan yang kuat dan mengenal Allah, makrifat kepada Allah, inilah dua modal yang akan kita mampu berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berpasrah diri kepada Allah secara total dalam batin kita. Kita bekerja secara maksimal. Sebab bekerja secara maksimal adalah usaha dari lahiriah kita, zahir kita. Kemudian kita sempurnakan dengan batin kita berserah diri total kepada Allah. Sehingga orang yang bekerja kemudian berserah diri kepada Allah, maka dia tidak akan dibebani dengan permasalahan-permasalahan. Sebab orang banyak sekarang ini belum apa-apa, sudah mundur. Jadi bekerjanya belum, tapi sudah berat, tapi sudah beban. Mau usaha yang A, aduh, takut gagal. Mau bekerja, ngelamar, takut gak diterima. Kenapa? Karena dia tidak berpasrah diri kepada Allah. Jadi di balik usaha kita yang maksimal, pastikan usaha kita di jalan Allah, kemudian pasrah batin kita total kepada Allah. Sehingga kita akan diringankan beban kita. Sehingga energi kita akan difokuskan kepada usaha kita. Bukan malah energi kita, pikiran kita habis dengan apa? Beban-beban tadi, rasa takut, rasa gelisah, rasa kekhawatiran. Nah, sehingga energi kita, pikiran kita, dan segenap energi batin kita akan fokus kepada pekerjaan itu. Kenapa? Karena kita berpasrah kepada Allah dengan menjalankan usaha-usaha tersebut. Sehingga kita akan lepas dari rasa kekhawatiran, rasa takut, dan sikap dalam batin kita yang pesimis, banyak ketakutan. Nah, maka inilah yang disebut dengan pasrah total kepada Allah sebagai amalan batin kita yang digabungkan dengan usaha lahiriah kita yang maksimal sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka insya Allah kita akan disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Walaupun ternyata kita gagal ini, ya musibah. Bagi orang yang berpasrah diri kepada Allah, tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah putus asa. Bahkan di balik musibah itu, dia akan mendapatkan hikmah. Nah, sehingga itulah tadi yang disebut oleh Syed Ahmad Ibn Idris dalam kitabnya, bahwa musibah yang besar itu lebih baik daripada tidak ada. Bagi orang yang beriman, sebab di balik musibah itu bagi orang yang beriman, ada rahasia Allah. Ada hikmah di balik musibah. Seandainya di balik musibah itu ada hikmah yang besar, kira-kira mau gak berharap datang musibah itu? Kenapa? Karena tahu di balik itu ada hikmah yang besar. Tuh lihat Gunung Galunggung. Ya, Gunung Galunggung tahun berapa meletus? 82. Tahun 82, berapa bulan? 6-7 bulan. Terasa gak sengsaranya? Terasa gak? Musibahnya kerasa gak? Kerasa. Nah sekarang sudah 30 tahun lebih, berlimpah gak pasirnya? Berlimpah. Jadi 6 bulan kita merasakan musibah, tapi 30 tahun lebih. Ya, sampai sekarang terus berlimpah karunia Allah berbentuk apa? Anugerah. Konon kabarnya sampai ke Jepang diekspor. Jadi bahan kaca, ya, bahan yang lainnya. Maka mengandung hikmah-hikmah yang besar. Nah, maka oleh sebab itu, jamaah sekalian dan pemirsa Radar TV, sekalipun musibah itu datang, janganlah menjadi orang yang pesimis, orang yang putus asa. Tapi kita hadapi, jadikan musibah itu sebagai ladang kita. Di balik ladang itu, kita akan mendapatkan buahnya. Kita akan mendapatkan hikmahnya. Nah, jadi berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pekerjaan yang mulia, karena kita yakin kepada Allah dan sekaligus kita ma'rifat mengenal kepada Allah, sebab Allah lah zat yang mutlak, zat yang memiliki sifat yang sempurna, yang segala-galanya pantas dan layaklah kita bersandar dan berserah diri kepada Allah secara total. Materi ini atau pasrah itu tadi yang disebutkan oleh Syekh, bahasa lainnya at-taslim, ya, bahasa lain dari berserah diri kepada Allah. Nah, saya pribadi memahami atau bukan memahami, ketika mengartikan pasrah itu ada yang mengartikan tawakal. Nah, apakah ada bedanya antara tawakal dengan at-taslim ini? Kalau ada bedanya, apa bedanya? Ya, ini jamaah sekalian, di kalangan awam, tawakal dengan berserah diri dianggap sama. Ya, itu satu kewajaran. Tapi kita malam ini mari kita gali, perdalam. Sebetulnya dalam kajian terminologi tasawuf, tentu ada perbedaannya. Kalau tawakal itu berasal dari kata wakala, artinya mewakilkan. Mewakilkan kita kepada Allah. Ya, kita pun dalam konteks sehari-hari sering mewakilkan. Ya, wakil kepada orang lain. Kita mewakilkannya karena kita percaya kepada orang itu. Nah, begitu juga kita mewakilkan ya urusan kita kepada Allah. Nah, apa perbedaannya dengan berpasrah atau at-taslim lillah? Dalam kajian tasawuf, at-taslim atau berpasrah kepada Allah itu sebetulnya di atas levelnya daripada tawakal. Jadi ada level-levelnya. Di atas tawakal, mewakilkan urusan kita kepada Allah, maka di atasnya adalah at-taslim, berpasrah total kepada Allah, berserah. Jadi di atas mewakilkan ada namanya berserah diri kepada Allah. Nah, ini sisi perbedaannya. Nah, maka amalan hati ini kan begitu luas dan dalam. Setiap orang tingkat pasrahnya, tawakalnya pasti beda-beda. Ini yang hadir di sini. Atau kita pun secara pribadi di waktu yang berbeda, tingkat berpasrahnya bisa berbeda-beda. Sekarang nih lagi dengerin pengajian. Muncul gak keimanan? Ada, meningkat gak keimanan kita? Ada. Kemudian dijelaskan lagi tentang betapa pentingnya, hebatnya, mulianya orang berpasrah diri kepada Allah. Kira-kira pada saat ini tingkat berserah diri kepada Allah meningkat apa enggak? Tapi nanti pulang ke rumah, istri kita, kita datang ke rumah sudah tidur nyenyak ngorok lagi. Kita lapar. Istri kita sudah tidur, diuji juga kita. Pasrah diri kita kepada Allah, apakah kita marah-marah? Apa kita menggerutu? Nah, ini juga setiap pribadi di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, bisa naik turun tingkat apa? Pasrahnya diri kita kepada Allah. Nah, inilah yang membedakan antara tawakal dengan berserah diri kepada Allah atau berpasrah diri kepada Allah. Baik. Jadi mudah-mudahan Kang Asep dicoba juga istrinya. Sudah tidur. Gimana turun. Baiklah. Ditahan dulu, nanti kita masih akan lanjutkan lagi. Saya mengingatkan juga pemirsa di rumah, nanti di segmen ketiga keempat kita akan coba untuk membahas atau membacakan SMS yang sudah masuk. Ya, silakan nomornya ada di layar kaca Anda. Tema kita malam hari ini yaitu berpasrah dalam menjaga anugerah. Silakan seputar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti memang kita tidak bisa menjawabnya malam hari ini, nanti ada tim yang memang akan membalas SMS pemirsa di rumah, insya Allah. Tetaplah bersama kami di Jaya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen ketiga nih, Kang Asep, yeah, dan juga pemirsa di rumah, juga para jamaah yang hadir, dan kita akan coba untuk lebih menggali lagi bagaimana tema kita malam hari ini, yaitu berpasrah dalam jaga anugerah. Silakan. Yeah. Ya, terima kasih Kang Almi. Para pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen ketiga dan kita akan lebih mengelaborasi materi tentang pasrah ini. Syekh, ada dua kisah yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kisah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq ini, sepeninggal Rasulullah SAW, beliau mengalami sakit yang cukup parah. Para sahabat dan orang-orang di sekitar saat itu menyarankan Abu Bakar untuk segera berobat pada dokter, ketabat pada tabib lah saat itu. Kan, tapi Abu Bakar menolak untuk berobat ke tabib. Dan Abu Bakar, biarlah Allah yang menyembuhkan aku. Nah, itu kisah yang pertama. Yang kedua, ada kisah orang Badui yang hendak sholat ke satu tempat, ke satu masjid lah sebut, dengan membawa satu ekor unta. Orang Badui ini menyimpan saja unta begitu saja tanpa diikat. Kemudian bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan, ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah dengan untaku ini. Kemudian Rasulullah menegur, ikatlah untamu itu, barulah kamu bertawakal. Nah, bagaimana Syekh dengan kedua kisah ini? Ya, baik. Pemirsa Radar TV dan jamaah sekalian, ini ada dua cerita, ada dua kisah. Ya, kisah yang pertama tentang siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, ini ceritanya dilengkapi sedikit. Jadi Sayyidina Abu Bakar setelah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau khutbah banyak nangisnya daripada apanya? Kalimat khutbahnya. Kalau beliau jadi imam, selalu bacaannya itu terganggu dengan tangisannya. Dan itulah kelebihan dari sosok siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi hatinya itu betapa cinta kepada Allah, betapa cinta kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat kerinduannya ini enggak bisa dibendung ketika ngimam, ketika khutbah, ya. Betapa kecintaan dan kerinduannya meluap-luap, terutama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa meninggal. Nah, tadi dikisahkan bahwa Abu Bakar Siddiq ini sakit. Ya, sakitnya parah. Dan beliau menjabat ketika itu sebagai khalifah Rasul, pengganti Rasul. Betapa para sahabat konsentrasi sekali. Bagaimana supaya Abu Bakar khalifah ini sembuh? Sebab mereka sangat membutuhkan sosok dirinya. Tapi apa yang terjadi ketika para sahabat menyarankan kepada Abu Bakar untuk berobat, bahkan tabibnya sudah dipersiapkan, tapi Abu Bakar menolak. Beliau menyatakan, Allah lah tabibku, Allah lah yang menyembuhkan. Nah, apakah ini sikap Abu Bakar berserah diri kepada Allah lalu mengabaikan usaha? Apakah benar tidak ini berpasrah dirinya kepada Allah? Bagi Abu Bakar Siddiq yang ketika itu, ya, yang ketika itu nuansa batinnya, hatinya rindu kepada Rasul, bahkan ingin mengikuti Rasul, dalam kondisi batiniah seperti itu, maka dibenarkan. Dan ketika itu Abu Bakar Siddiq sudah merasakan tanda-tanda kematiannya sudah semakin dekat. Jadi tidak butuh lagi lah dengan tabib. Ya, tidak butuh lagi dengan tabib. Jadi ketika itu Abu Bakar Siddiq meninggalkan usaha, ikhtiar untuk berobat. Kenapa? Karena kondisi batinnya, kolbunya, hatinya dalam kondisi yang begitu rindu kepada Rasulullah SAW. Ya, ingin mengejar, ingin berjumpa, ingin bertemu. Dan sekaligus tanda-tanda kematian sudah ia merasakannya. Maka inilah kondisi pencapaian hakikat yang luar biasa yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pasrah total dan mengabaikan syariatnya hak bagi beliau, bagi Abu Bakar Siddiq. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohlah kita juga ada orang ke rumah sakit. Kadang kan dokter suka bilang apa? Ah, udah berserah. Gak sanggup lagi mengobati. Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Berarti kapasitas kemampuan dokternya, ilmu dan pengalamannya sudah terbatas, tidak mampu lagi. Udah berserah aja. Nah, itu pun satu kondisi seperti tadi Abu Bakar Siddiq. Cuma Abu Bakar Siddiq ketika itu dia merasakan kondisi batinnya, kondisi kolbunya begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kematian itu menjadi yang dirindukan. Nah, kalau yang hadir di sini sudah rindu belum kematian? Pengin tanya dah, coba angkat tangan, mana yang pengin duluan? Kata yang muda tuh yang tua duluan, kata yang sudah beruban katanya. Tentu makanya Al-Qur'an mengingatkan kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ya, maka perbanyaklah amal soleh. Nah, ini ya mengenai kisah yang menimpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, yang kedua tadi kisah Baduy. Siapa? Orang Baduy. Nah, ini ada orang Baduy ini. Ya, orang Baduy, ada beberapa versi hadis juga. Ya, si orang Baduy itu mau sholat, si kendaraannya itu bukan Mercy. Kalau sekarang kan Mercy, ya, motor, ya, kendaraannya onta, paling cakep itu, paling bagus. Ya, karena buru-buru, takut ketinggalan, langsung aja si ontanya itu gak diikat, langsung masuk kemana? Masjid. Nah, dalam versi yang lain, Abu Umar nih yang negornya, kenapa engkau gak bahasa Cinanya cincang-cang hela. Ya, kata si Arab Baduy, Arab Baduy itu Arab pesisian, ah pokoknya tawakal aja kepada Allah. Kata Umar, tawakal itu bukan begitu, ikat dulu, nah hatinya tawakal kepada Allah. Kenapa harus tawakal kepada Allah? Gak cukup diikat, kok orang udah diikat aja hilang? Nah, disinilah perlunya tawakal kepada Allah. Ya sudah digembok, ya udah rapat, pakai security lagi, tetap aja kemalingan. Nah, disini perlunya tawakal kepada Allah. Nah, jadi itulah yang disebut dengan tawakal, atau lebih dalamnya tadi berpasrah diri kepada Allah. Ya, berarti sih kalau gitu yang disebut dengan tawakal atau taslim itu tidak meninggalkan ikhtiar, tetap ikhtiar itu dilaksanakan. Dan apakah ikhtiar dulu baru tawakal atau taslim, atau bersamaan pelaksanaannya? Ya, ini ada saat-saat situasi kondisi tertentu. Kalau usaha kita sudah mentok nih, seperti dokter tadi udah mentok, udah angkat tangan, ya udah kronis, udah enggak bisa lagi. Nah, berarti kan ikhtiarnya sudah stop, selesai. Ya, sudah selesai. Ya, itu sah sekali seperti itu. Nah, akan tetapi selama ikhtiar itu masih ada, peluang untuk ikhtiar itu kita harus jalankan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kapan, apakah kerja dulu, lalu setelah selesai kerja baru kita berserah diri kepada Allah, atau sekaligus tadi mewakilkan diri kepada Allah? Teknisnya itu berbarengan. Amalan kolbu, amalan hati berupa tawakal, atau lebihnya adalah taslim, berpasrah diri kepada Allah, dengan ikhtiar itu bersamaan. Bukan ikhtiar dulu, kemudian dah tawakal kepada Allah, atau udah berpasrah diri kepada Allah. Gak seperti itu. Maka Al-Quran membimbing, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'idha azamta fatawakal alallah. Apabila kalian sudah bulat, azam itu sudah bulat, planningnya, perencanaannya sudah bulat, fatawakal alallah. Jadi tawakal itu membarengi ikhtiar kita. Jadi antara amalan lahir berbentuk ikhtiar dan usaha dengan amalan hati berbentuk tawakal atau pasrah diri kepada Allah, seiring sejalan. Jadi dua-duanya bekerja ini. Hatinya bekerja dengan tawakal plus berserah diri kepada Allah, lahiriahnya pun bekerja atau berusaha. Nah, jadi inilah teknik, ya, teknik di lapangan ini, petunjuknya. Jadi apabila kita sudah bulat ajam kita, tekad kita, planning kita sudah bulat, perencanaan kita, maka kita menjalankan planning itu sekaligus kita bertawakal kepada Allah. Oke, baik. Dan kita juga malam hari kita informasikan, kita disiarkan juga lewat radio streaming. Sebenarnya ini juga tadi udah ada yang bertanya. Ke SMS atau mau bahas lagi atau jeda dulu? Boleh. Jeda. Oke, baik, kita akan jeda dulu pemirsa di rumah. Ya, nanti di segmen keempat berarti ya, di segmen keempat nanti kita akan mengajak pemirsa di rumah, barangkali yang juga sedang mendengarkan di radio, untuk berinteraksi bersama kita juga para jamaah di sini. Kita juga nanti ada yang kalau bertanya itu kita dapat bingkisan saya malam hari ini juga. Alhamdulillah nanti ini ada dari BNI ya, cabang Tasikmalaya. Pokoknya nanti yang bertanya kemudian pertanyaannya bagus juga nanti ya, kita akan kasih. Kan dinilai pertanyaannya. Baiklah, untuk kita tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Baik, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Dan supaya tidak ngantuk nih, Kang Asep, kita ajak dulu para jemaah yang telah hadir di studio kita. Silakan yang mau bertanya, tadi sudah pegang mic, silakan. Yang siapa dulu? Nah, ini yang dari Singapura ya? Singapura. Jauh-jauh luar biasa. Silakan berdiri, Kang, biar kelihatan. Berdiri, silakan. Masuk TV juga, lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko. Kebetulan kerja memang di Singapura. Kalau tinggal sih warga negara masih ke Indonesia. Ya, selalu cinta Indonesia. Pertanyaan saya tadi dari pembahasan saya itu disampaikan bahwa salah satu cara untuk kita bisa untuk berpasrah itu adalah dengan mengenal Allah, ma'rifatullah. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kami untuk bisa mengenal kepada Allah gitu. Karena terkadang mengenal diri sendiri aja masih sulit gitu. Nah, ini apalagi mengenal pada Allah sebagai pencipta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Ya, alhamdulillah tadi pertanyaannya mengenai bagaimana caranya supaya kita mengenal Allah. Ada dua cara mengenal Allah. Yang pertama adalah lewat pendekatan akal sehat kita. Al-Quran menyebutnya adalah tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka kita berpikir, kita bertafakur bahwa di balik ciptaan-ciptaan, di balik benda-benda, di balik makhluk-makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, pasti ada yang menciptakan. Nah, maka yang menciptakan itulah Allah Rabbul Alamin, Allah pemilik, pencipta, pemelihara seluruh jagat raya, seluruh makhluk. Dengan selalu kita bertafakur dengan mengobservasi makhluk-makhluk Allah, maka kita akan merasakan betapa agungnya Allah. Makhluknya saja betapa besar. Matahari betapa hebat powernya, cahayanya. Apabila enggak kesinari cahaya matahari, udah gelap, beku jadi es seperti di kutub utara dan kutub selatan. Betapa dahsyatnya makhluk Allah yang namanya matahari. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Nah, kita berpikir, Al-Quran bertafakur dengan pendekatan akal sehat akan makhluk-makhluk Allah yang bisa kita observasi, sehingga di balik itu kita akan menemukan betapa Allah hebat, betapa Allah kuasa, betapa Allah perkasa, betapa hebat ilmu Allah. Nah, ini yang pertama disebut dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ulul albab selalu berpikir, selalu bertafakur ketika mengamati makhluk-makhluk Allah, maka akan nyambung kepada yang menciptakannya, yang memeliharanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, lewat pendekatan hati. Sebab akal dengan hati ini potensi yang sangat besar yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya insan, yaitu manusia kita. Hati dengan cara apa? Supaya kita mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, dengan banyak menyebut, mengingat Allah. Al-Quran menyebutkan, Alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka ulul albab, hatinya itu selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah, selalu tersambung dengan Allah. Ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring. Fikuli awqat wal amakin. Di setiap waktu dan tempat, hatinya selalu zikir kepada Allah. Kalau hati selalu zikir kepada Allah, maka kita akan semakin mengenal hebatnya Allah. Sebab hati yang selalu banyak zikir kepada Allah akan menjadi tempat datangnya curahan cahaya dan rahasia Allah. Ma yaridu 'alal qalbi min kasbi asridat wa anwariha. Jadi hati kita kalau selalu diasah dengan zikir kepada Allah akan menjadi tempat curahan datangnya rahasia dan cahaya Allah ke dalam hati kita. Maka hati kita akan musyahadah namanya, menyaksikan agungnya Allah, kuasanya Allah. Itulah yang disebut dengan jalan menempuh ma'rifat kepada Allah. Oke. Baik, sudah cukup ya, Kang? Sebelum ke Jamal lagi, kita nyapa dulu yang sudah SMS, Kang. Ada siapa, Kang? Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lewat SMS ya. Ini dari saudara Muhlis dari Tangerang. Dari Tangerang. Ini yang mengikuti lewat radio streaming. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Muhlis dari Tangerang. Mohon nasihat dari Syekh, kenapa setiap habis ikhtiar selalu bertanya dalam hati, kenapa ikhtiarnya selalu gagal? Apakah memang Allah akan memberikan yang terbaik yang kita tidak ketahui, dan kapan itu akan berhasilnya? Gimana? Wah, ini sering gagalnya ini Pak Muhlis ini. Mudah-mudahan dengan ngaji lewat Radar TV walaupun di Tangerang, mudah-mudahan berikutnya kesuksesan. Amin. Nah, kita bagaimana supaya kita mendapatkan kesuksesan? Pertama, pastikan dulu ya, pastikan dulu usaha kita itu benar-benar halal dalam pandangan Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, ditimbang dulu halal dan haramnya. Halal kepastiannya dari Al-Quran dan As-Sunnahnya, maka jalankan. Nah, menjalankannya itu tadi seiring dengan berpasrah diri kepada Allah. Jadi usaha yang harus kita lakukan, pastikan di jalan Allah, halal dalam pandangan agama. Kemudian seiring menjalankan usaha itu, hati selalu bergantung kepada Allah, hati selalu berpasrah kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Kalau di masa-masa yang lalu masih kegagalan, kegagalan dan kegagalan, tentu evaluasi ikhtiarnya. Profesional enggak kita menjalankan? Sesuai dengan kaidah ekonomi Islam enggak apa yang kita jalankan? Ya. Ya, contoh misalnya kita dagang nih. Ya, kita dagang. Tapi kita cemberut aja. Ada yang mau beli, cemberut. Kira-kira laku enggak? Ya. Nah, berarti jangan nyalahkan siapa-siapa. Evaluasi diri kita. Ada dari usaha kita, apakah manajemennya, apakah servisnya, oh ternyata ada yang salah ini. Servisnya kurang, smile-nya kurang. Atau salamnya enggak. Ya, nyalami siapa? Yang datang atau pelanggan atau customer-nya. Nah, jadi kita evaluasi. Evaluasi dari ikhtiar kita sesuai enggak dengan kaidah-kaidah kejujurannya, keadilannya, transparannya dan yang lain-lainnya. Jadi profesional agama mengajarkan kepada kita. Jadi kita lihat nih dalam kacamata syariat, dalam kacamata fikih, usaha kita benar apa tidak, manajemennya seperti apa, servisnya seperti apa, diiringi dengan berpasrah diri kepada Allah. Nah, sebab ketika itu dipadukan, maka ketika kita untung, yang akan muncul adalah sikap syukur kita kepada Allah. Jadi baliknya kepada Allah lagi, kepada Allah lagi. Tapi kalau tidak ada pasrah dirinya kepada Allah, ketika kita untung akan menepuk dada. Demikian pula masih gagal, kita tidak akan putus asa. Justru dibalik musibah itu tadi, kita akan bisa mendapatkan solusinya sekaligus hikmahnya. Maka dalam kacamata agama, ini jamaah sekalian, ya, kita ini selalu menggunakan kacamata dua. Ada zohir, ada batin tadi. Usaha zohir sesuai dengan kaidah fikih, ada usaha batin sesuai dengan kaidah tasawuf hati kita. Kedua, kacamata dunia dan akhirat. Kalau kita sudah menjalankan ikhtiar sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat, aturan fikih, hati kita sesuai dengan tasawuf, berpasrah diri kepada Allah, berharap kepada Allah, ternyata misalnya gagal, itu gagal hanya lahiriahnya. Hakikatnya dalam kacamata agama dia sukses. Sebab apa? Ada prospek akhirat namanya. Prospek akhirat. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha lahir dan usaha batinnya, gitu. Dan ada juga ya prospek dunianya, kalau orang sudah benar-benar menjalankan syar'i dan kemudian bertawakal atau berpasrah diri kepada Allah, maka kita ini tidak akan dilanda penyakit yang luar biasa. Sebab ini penyakit sekarang, bahkan dokter angkat tangan juga. Ternyata penyakit fisik kita ini sering diakibatkan dari penyakit psikis, penyakit batin, kecewa yang berlebih-lebihan, ngedumel yang berlebih-lebihan, apalagi stres yang lebih-lebihan, takut yang lebih-lebihan, membuat ngedrop fisiknya. Dicek lab nih sehat bapak, tapi kenapa ngedrop? Oh ternyata batinnya. Tadi salah satunya tidak ada pasrah diri kepada Allah. Oke. Ini buat Kang Mulis ya. Sudah cukup. Ya, mudah-mudahan terus sukses. Amin. Ada pertanyaan atau saya lembar? Oke. Masih ada yang baik, silakan jemaah. Ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Abdul Aziz dari Raja Pola. Syekh yang saya hormati, pertanyaannya, Bolehkah kita bertawakal kepada harta benda? Bolehkah kita bertawakal kepada makhluk yang lainnya tanpa meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya tambah diperluas lagi ini. Ya. Tawakal dalam arti mewakilkan, ya sah-sah saja dalam bab fikih kita ada buah buih kalah mewakilkan. Ya, kita mewakilkan misalnya ke desa. Ya. Ada kita mewakilkan. Jadi boleh kita mewakilkan, tetapi mewakilkan kepada makhluk itu bersifat majaji. Kenapa? Karena makhluk ini terbatas. Ya. Hanya sebagai sebab lahiriah saja. Ya. Akan tetapi yang total kita tawakal segenap batin kita hanya kepada Allah. Ya. Hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tadi pasrah yang total. Ya, kita juga tidak bisa mengabaikan dalam kehidupan. Ya. Bukan berarti kita tawakal kepada Allah atau berpasrah diri kepada Allah, lalu kita enggak butuh kita makan. Kamu lapar, tawakal aja kepada Allah, nanti juga kenyang. Ya. Tetap kita membutuhkan apa? Membutuhkan sebab yang lahir dari makhluk Allah. Makhluk Allah diberikan tugas. Makanan bisa memberikan untuk kebutuhan fisik kita. Ya, jadi benar-benar ajaran Islam ini ajaran yang sangat rasional, realistis, sehingga benar-benar tadi menyeimbangkan antara yang disebut dengan usaha yang maksimal beserta pasrah diri yang total kepada kepada Allah. Oke. Baik. Satu lagi untuk jamaah di sini, silakan. Ada yang mau tanya? Belakang silakan. Barangkali. Oh, itu ada satu di depan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Namanya apa, Kak? Ya, pertanyaan saya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Ketika kita melakukan usaha, kemudian kita berserah kepada Allah atau tawakal atau taslim gitu. Tetapi kita tahu bahwa kita mengalami kegagalan, tetapi kegagalan itu ada kedoliman di pihak lain. Apakah yang harus dilakukan? Apakah kita pasrah saja atau tetap kita melakukan untuk mengambil alih yang gagal itu gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita cermat dalam mengevaluasi, termasuk tadi ketika kita ditimpa dengan musibah berbentuk kegagalan dalam usaha kita. Kalau kita sudah dievaluasi secara objektif, ternyata tadi ada pihak lain nih, pihak kedua yang zolim dengan usaha kita. Ya tentu tadi posisi hati berpasrah diri kepada Allah itu bukan membungkam, bukan membatalkan, bukan menafikan usaha yang lahir. Ya. Jadi pasrah diri itu wilayah batiniah kita. Ya, berpasrah diri kepada kepada Allah. Adapun usaha kita setelah kita mengetahui dengan evaluasi yang objektif, ternyata ada pihak yang lain yang menzolimi kita, ya, yang curang kepada kita, maka kita pun harus melakukan usaha. Tentu usaha yang baik, ya, tindakan-tindakan yang baik, yang profesional, yang dibenarkan. Ya, jadi tetap yang namanya berpasrah diri kepada Allah secara total itu adalah wilayah batiniah kita. Dan usaha batiniah kita dengan berpasrah diri kepada Allah tidak menafikan, tidak membatalkan, tidak membuang usaha-usaha yang lahiriah kita, yang lahir kita. Nah, jadi kita padukan itu semua untuk berharap kesuksesan di sisi Allah. Di sisi Allah. Ya, baik. Terima kasih. Dan untuk para penanya tadi tiga orang, ya. Kang Asep berhak mendapatkan bikisan, nanti dihubungi Kang Farid aja atau siapa aja Farid tadi sana. Baik. Dan nanti kita akan segmen terakhir. Menengah teras sudah empat segmen. Ya. Dan nanti kita akan coba ngambil kesimpulan. Kemudian nanti juga kita berdoa. Tapi kita akan break dulu setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di Cahaya Hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati, dan ini merupakan segmen terakhir dengan tema yang sudah jauh kita bahas, yaitu tentang berpasrah dalam jagat anugerah. Saya ke Kang Asep dulu, silakan. Ya, terima kasih Kang Almi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen terakhir, segmen kelima. Segmen pertama sampai segmen keempat banyak ilmu yang kita dapatkan yang berkaitan dengan berserah diri. Saya juga baru tahu ternyata berserah diri itu ada level-levelnya. Karena selama ini kita tahu udah tawakal aja. Jadi kalau ya, dalam miramen tuh Kang Hilmi ada levelnya, level 5 kalau tawakal ya, tuh. Yang pedas, kalau taslim tuh levelnya gitu, level 10 gitu. Ya. Lebih tinggi lagi. Dan kita masuk ke segmen penutup, kesimpulan, Syekh. Silakan. Baik, jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia, kita akan simpulkan dari pembahasan di malam Jumat yang mulia ini, kita harus belajar batin kita, harus diasah, harus dilatih, sebab pergerakan panca indera kita tergantung daripada hatinya. Kita belajar bagaimana berpasrah diri kepada Allah. Bahkan nama agama kita, agama kita dinamai langsung oleh Allah, namanya Islam. Islam itu berasal dari salam. Dua makna. Maknanya justru berserah diri, berpasrah kepada Allah. Yang kedua artinya kedamaian, keselamatan. Jadi agama kita adalah agama yang mengajarkan kita supaya berpasrah diri kepada Allah dengan agama yang diturunkan oleh Allah. Betapa orang yang berpasrah diri kepada Allah menceburkan dirinya dalam jagat, dalam lautan anugerah Allah. Kita bukan memasrahkan diri kepada makhluk yang lemah, bukan kepada makhluk, bukan kepada seorang yang lemah, kepada yang bodoh. Betapa rugi kalau kita menyerahkan urusan kita kepada dia. Berpasrah kepada Allah, kita menyerahkan segala urusan kita kepada yang segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jal. Betapa cerdasnya, betapa beruntungnya orang yang belajar selalu berpasrah diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu bahagia. Bahkan di balik musibah pun dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati, dia terobati. Kenapa? Karena berpasrahnya diri kepada Allah. Orang berpasrah diri kepada Allah, di samping mengenal Allah itu hebat, Allah itu segala-galanya, sekaligus mengenal diri kita sendiri. Kita ini kan makhluk, makhluk itu yang diciptakan, pasti kekurangannya, kebodohannya, ketidaktahuannya. Tapi kalau kita belaga tahu, belaga hebat, sok hebat, ketika kita jatuh, pasti kita akan merasakan sakitnya. Kita akan merasakan betapa menyakitkan kondisi seperti itu. Kenapa? Karena kita sok tahu, karena kita sok bisa, karena kita sok hebat. Dia tidak mengenal diri. Jadi mengenal diri, mengenal Allah. Ya, berbuahlah kepasrahan-kepasrahan total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian orang yang berpasrah diri kepada Allah, ya, dengan memaksimalkan tadi usaha-usaha kita berbarengan, antara usaha yang lahir dengan usaha yang syariat, yang lahir sesuai dengan syar'i, kemudian hati kita pun bekerja. Nah, bekerja hati kita salah satunya selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indah dalam usaha kita, bukan semata-mata untung, bukan semata-mata bati yang kita harapkan, tapi sepanjang dari mulai ajam kita, nawaitu kita, sampai kita menjalani usaha kita dengan sesuai syar'i, hati kita bergantung kepada Allah, berpasrah kepada Allah, justru dalam proses itu pun kebahagiaan. Nah, orang sekarang yang namanya usaha, berekonomi, selalu yang menjadi targetnya itu adalah apa? Untungnya pun yang fisik taunya aja, yang lahir aja taunya, yang aspek duniawinya saja yang tahu. Nah, pantas kalau timbul tadi penyakit-penyakit apa? Batin, penyakit psikosomatis. Itu mimpinya mimpi jadi jutawan, jadi milioner apa tuh namanya? Milioner. Ternyata apa kenyataannya? Miliar. Nauzubillahimin. Jadi kita ini akan enjoy, kita akan happy, kita akan bahagia. untung pun belum datang sepanjang kita usaha karena berpasrah kepada Allah, kebahagiaan. Usaha kita semakin berhati-hati. Jadi menjalani itu semua dengan hati. Kalau bekerja dengan hati, muncullah etos kerja yang hebat. Kita hati-hati, kita fokus. Sebab yang dikejar bukan untung semata. Dalam perjalanan kita, dalam proses itu, di situ sudah mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Jadi betapa untung, betapa hebat, betapa cerdas orang yang bekerja ya dengan berpasrah diri, bergantung kepada Allah. Kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun pemirsa dimanapun berada, maka malam Jumat ini ada malam Jumat yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan keimanan kita dalam hati. Amin, ya Allah. Kemudian kita bisa berpasrah diri total kepada Allah. Amin. Bekerja dengan maksimal, dengan ideal, profesional, maka insya Allah untungnya, suksesnya kita akan ganda. Untung dunia, untung akhirat, untung lahir, untung batin. Bahkan dalam proses itu pun kita sudah mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaannya. Mari kita berpasrah diri kepada Allah. Mari kita bergantung diri kepada Allah dengan berdoa di penutup taklim kita. Maka malaikat akan mengaminkan, malaikat akan menyampaikan kepada Allah, dan Allah dalam hadis kudsinya akan mengijabah permohonan hamba yang duduk di majlis ilmu dan di majlis zikir. Mari pejamkan matanya, hadirkan hatinya. Hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati beserta Allah. Amin. Allah dekat, Allah selalu menatap kita. Kita tidak akan lepas dari tatapan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ja'alna hadina mahdin. Amin. Gharul dhalin wala mudillin. Amin. Barun rahimun jawadun karim. Amin. Allahumma abtah lana waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahim. Amin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami. Amin. Ya Ghafur, wahai yang selalu memaafkan hamba-hambanya. Amin. Maafkanlah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Ampunilah seluruh kezoliman-kezoliman kami. Amin. Kezoliman mata kami, kezoliman mulut kami. Amin. Kezoliman telinga kami. Amin. Kezoliman tangan dan kaki kami. Amin. Semenjak lahir sampai malam ini ya Rabb, ampuni seluruhnya. Ampuni segala kemaksiatan kami. Amin. Maksiat kepada Engkau ya Rabb, maksiat kepada guru, maksiat kepada orang tua, menyakiti kepada orang tua. Amin. Maka pada malam ini juga di majlis yang mulia. Amin. Ini maka ampuni seluruh kezoliman kami. Amin. Kami bangkit dari majlis ini, Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Amin. Seperti bayi yang baru lahir ke muka Amin. Bumi ini ya Rabb, bukakan mata hati kami. Amin. Seperti terbukanya mata hati para nabi dan para wali-wali. Amin. Hati yang diliputi oleh pasrah kepadamu, hati yang diliputi oleh kecintaan dan kerinduan kepadamu. Amin. Hati yang selalu musyahadah menyaksikan. Amin, atas ya kemuliaanmu, atas keagunganmu, atas Amin. Kesempurnaan dan kekuasaanmu dalam Amin. Kehidupan ini. Amin. Ya Rabb, jadikan hati ini hati yang selalu berpasrah kepadamu. Amin. Hati yang selalu rindu dan cinta kepadamu. Amin. Allahumma Rabbana hablana min azwajina. Amin, ya. Wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin, ya Rabbana Allah. Atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azaban nar. Ya Rabb, mumpung kami masih hidup di dunia, berikan hasanah, kebaikan dunia bagi kami. Berikan solusi-solusi dalam menghadapi problem-problem kami. Ya Rabb, bimbing kami di dalam menjalani kehidupan sampai akhir Amin, hayat ya kami. Ya Rabb, isi lembaran-lembaran terakhir dalam kehidupan ini dengan taubat Amin, dan ya kebaikan. Allah. Ya Rabb, di satu saat nanti kami akan mencicipi ajal kematian tiba. Maka kuatkan iman kami, ya Rabb. Jadikan kematian kami Amin, kematian ya yang husnul khatimah. Amin. Mampuhkan lisan ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Amin, damaikan dan tenangkan dalam proses kematian kami. Amin, ya Rabb. Allah. Mudahkan, dan kemudian ketika kami masuk ke alam akhirat yang abadi, berikan hasanah akhirat kepada kami. Amin. Kumpulkan kami di akhirat masuk dalam surgamu. Amin. Beserta ibu bapa kami, beserta keluarga kami dan saudara-saudara kami. Amin. Kemudian kami mendapatkan ridho dan kasih sayang di alam Amin, surga. Ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin ya Allah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, itu dia pemirsa untuk Cahayati episode malam hari ini dengan tema berpasrah dalam jagat anugerah. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan tentu saja jangan lupa saksikan program Cahayati bersama dengan saya itu setiap Jumat ketiga ya, dan ini juga masih akan terus ditemani dengan Kang Asep ya, yang terus untuk memperdalam tema-tema yang akan kita bahas. Tapi sebelum saya menutup acara ini, saya mengucapkan terima kasih untuk yang mensupport program Cahayati, ada Kini Fashion, kemudian dia professional makeup artist, ada Multi Grafika BNI cabang Tasikmalaya, dan untuk yang SMS nanti kita akan mencoba untuk membalasnya. Jadi silakan, kalaupun memang ingin bertanya dengan temanya misalkan malam hari ini, silakan ditanya aja. Mudah-mudahan nanti SMS ataupun yang sudah ada kirimkan itu bisa dibalas, dan mudah-mudahan syiar kita akan terus tidak terputus alias terus nyambung gitu ya. Baik, terima kasih Syekh dan juga Kang Asep ya. Insyaallah nanti sebelum lagi kita bertemu dengan pembahasan dan tema juga yang berbeda. Untuk para jamaah juga terima kasih telah hadir. Mudah-mudahan langkahnya di sini nanti diganti sama kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhirnya saya Yuni Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas di Cahayati malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.